ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fi an-nar. Masih melanjutkan daripada penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh terkait dengan keadaan-keadaan tasmiyah al-haditsah. Penamaan-penamaan yang muhdats pada umat ini, di mana beliau menyebutkan ada salat halat, ada tiga macam keadaan dilihat dari si hukumnya: mamduhah, madmumah, dan mubahah. Dan ini telah kita pelajari ketiga macam perkara tersebut. Telah disebutkan secara gamblang panjang lebar oleh berikutnya beliau melanjutkan wa wajibun 'alal 'abdi an yakuna al-amr bainahu wa baina rabbih jalla wa 'ala. Dan wajib atas setiap hamba untuk menjadikan perkara tersebut antara dia dengan Allah azza wa jalla. Wa an yukhallisa nafsahu minal hawa, dan untuk melepaskan dirinya dari hawa nafsu. Wa an yantura li kulli mu'minin bi mizan ismi Islam wal iman, dan agar setiap mukmin senantiasa memandang dengan pandangan timbangan Islam dan iman, sebutan Islam dan iman. Wan yakuna mizanu huwa mizan ahli sunnati wal jamaah fi dzalik, dan untuk menjadikan timbangan dirinya dalam perkara tersebut adalah timbangan ahli sunnah wal jamaah. Wa la yakuna al mizan mizan ahzab, bukan timbangan hizbiyah, au mizan tanzimat, atau timbangan organisasi. Au anna hadza min haula au laisa minhum, atau misalnya ini mereka ini termasuk daripada haula atau bukan termasuk dari mereka. Wa nahu dzalika min asma, dan yang semisalnya dari mana nama-nama. Artinya kalau menjadi satu kelompok, tergabung dalam satu organisasi, baru kemudian ada loyalitas, ada kedekatan, keakraban, diberikan berbagai macam hukum Islam kepadanya, hukum muslim. Tetapi kalau dia ini tidak termasuk daripada kelompoknya, bukan termasuk daripada golongannya, tidak dalam satu kajian dengan dirinya dan semisalnya, mungkin diboikot, antipati. Jadi al-hajr diberlakukan bukan karena pantas untuk dihajar, bukan karena maksiat yang dilakukannya, bukan karena penyimpangan dalam manhajnya, tetapi hanya semata bukan karena kelompoknya, bukan bagian daripada jamaahnya, organisasinya, tanzimnya, hizbinya. Inilah yang disebut dengan al-wala' wal-bara' ad-dayyin, wala wal qara yang sempit, yang itu merupakan definisi daripada hizbiyah. Jadi kalau ditanya apa itu hizbiyah, al hizbiyah itu dia al wala wal qara abdiyyah. Hizbiyah itu adalah wala dan qara yang sempit hanya pada organisasinya, hanya pada kelompoknya, hanya pada jamaahnya dan semisalnya. Maka kita bisa katakan kalau satu organisasi bukan sekedar semata-mata sebagai tarif, tetapi sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai walak wal barok padanya, dibangun di atasnya walak wal barok, maka itu adalah hizbiyah. Itu adalah hizbiyah. Bahkan katakanlah nama salafiyah, katakanlah nama salafiyah, kalau kemudian dijadikan hal tersebut ya, sebagai satu bentuk wala wal bara yang sempit padanya, maka itu akan menjadi hizbiyah, menyebut dirinya sebagai salafiyah. Tetapi harokah salafiyah menuju kepada Indonesia yang bermartabat misalnya Ahlussunnah, tetapi wala wal baronya sempit hanya kepada tokoh-tokohnya, kepada ulama-ulamanya semata, maka yang seperti ini masuk di dalam kategori hizbiyah. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka terikat dengan persaudaraan ukhuwah imaniyah, tidak tersekat dengan wilayah, tidak tersekat dengan tanzimah, organisasi dan yang semisalnya, yayasan dan semisalnya. Muslimin semuanya bersaudara, ada awamun nas, ada thullabul ilm, ada ulama, itu muslimin Ahlussunnah wal Jamaah. Maka mereka bersaudara dimanapun mereka berada. Mereka merasa tersakiti di saat saudaranya di lain tempat dizalimi. Ini yang menjadi ruh di dalam Islam. Al-wala wal-bara itu merupakan awtaq ural Islam atau iman. Awtaq ural iman, sekuat-kuatnya ikatan keimanan, cinta dan benci karena Allah, bukan cinta dan benci karena kelompok atau golongan. Kadzalika mimma yajib 'ala 'ibadillah al-mu'minin alla yuhditsu asma tazid minal iftira. Demikian pula tidak sepantasnya, tidak sepantasnya dalam artian wajib untuk setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, mereka tidak boleh untuk mengada-adakan nama-nama baru, mengelompok-kelompokkan diri yang akan semakin menambah daripada sisi perpecahan yang ada. Wa hadza hasal, dan ini telah terjadi. Wa yahsul fi kulli zaman, dan terjadi pada setiap masa. Min annahu idza tabaghadat fi'atan lama zaha'ula bismin wal akharun sama'u ula'ika bismin. Wawasannya apabila terjadi dua kelompok saling bertikai, maka masing-masing dari kelompok tersebut menjuluki lawannya dengan julukan-julukan. Ini terjadi, betul-betul terjadi. Lawannya pun kemudian pihak kedua juga menjuluki mereka ini, pihak pertama, dengan julukan-julukan. Fana sa'at firaq jadidah, sehingga muncullah perpecahan-perpecahan yang baru. Auna sa'at jama'at, auna sa'at madhahib, atau muncul jama'ah-jama'ah dan muncul berbagai macam madhab-madhab. Au afkar jadidah, atau pemikiran-pemikiran yang baru. Zadat min turqatil muslimin, yang menambah daripada perbendaraan pertikaian yang ada di kalangan muslimin. Artinya di sini, tapi ini sesuatu yang tidak bisa dielakkan ya. Memang terjadi, sudah terjadi dan akan terus terjadi seperti ini. Hanya dalam perkara ini Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa tidak untuk terlepas darinya. Ya, dalam artian kondisi yang memang mengharuskan hal tersebut, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka ya, ditikam dari berbagai macam sisi. Mereka berada di pertengahan, Ahlul Wasat. Sehingga karena berada di pertengahan ini menjadi bulan-bulanan dari berbagai macam pihak. Orang-orang yang ekstrim di dalam beragama mereka menyerang Ahlus Sunnah. Orang-orang yang istilahnya lembek dalam manhaj pun juga akan menyerang Ahlus Sunnah. Karena berada di pertengahan. Maka Ahlus Sunnah dari semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang ini senantiasa mendapatkan berbagai macam ya, cemoohan-cemoohan dengan berbagai macam gelar-gelar. Kalau Hizbiyun mereka mendapatkan satu gelar dengan sebutan-sebutan khusus mereka Khawarij, yang itu Murji'ah, yang itu Syiah, itu Sufiyah. Tapi Ahlus Sunnah itu digelar dengan berbagai macam gelaran-gelaran. Karena yang Khawarij akan menggelari Ahlus Sunnah dengan ya, Murji'ah. Orang-orang Murji'ah sendiri menggelar Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Jadi bulan-bulan dari berbagai macam pihak. Demikian pula Qadariyah akan mengatakan Ahlus Sunnah itu sebagai Jabriyah. Orang-orang Jabriyah sendiri mengatakan Ahlus Sunnah itu Qadariyah. Itu terjadi. Wallahul musta'an. Sehingga butuh sekali memang kita mempelajari kitab-kitab ulama terkait dengan manhaj, terkait dengan usul, usuluddin, pokok-pokok agama. Seperti yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Usulus Sunnah, Al-Imam Al-Barbahari Syarhus Sunnah, Al-Imam Al-Alikai Syarhu I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni I'tiqad Ashabul Hadith, dan seterusnya. Kitab-kitab yang sangat butuh untuk dipelajari karena berbicara tentang manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dengan seseorang berakidah dengan akidah tersebut dia tidak lagi kemudian bingung dengan apa yang terjadi di sekitarnya dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, dan dia juga tidak lagi menggubris dengan ucapan orang yang menuduh dirinya dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Kenapa? Karena dia berada di atas akidah manhaj yang sahih, yang kokoh, alal yakin, alal basirah. Kalau seorang memahami dan mempelajari dari kitab-kitab tersebut, itu pentingnya kita mempelajari kitab Syarhus Sunnah, ya, kitab Asy-Syari'ah Al-Ajurri, itu juga berbicara tentang masalah manhaj. Kitab Asy-Syari'ah Ibnu Battah juga punya kitab Al-Ibanah, itu juga berbicara tentang masalah manhaj. Kemudian tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak terkait dengan masalah ini. Aqidah Hamawiyah, Aqidah Tadmuriyah, Aqidah Wasithiyah, itu semua berbicara tentang masalah manhaj, meskipun titik beratnya kepada asma wa sifat. Jadi di situ manhaj. Aqidah Tohawiyah atau Tohawiyah Abu Ja'far At-Tohawi, itu juga berbicara tentang masalah manhaj. Wa min qawaid ahli sunnati wal jamaah annal bid'ah la turabbi bid'ah, dan termasuk daripada qaidah ahli sunnati wal jamaah bahwasannya bid'ah itu ya, kebid'ahan itu tidak kemudian dibantah dengan bid'ah pula. Wal ghalat la yurad bi ghalat, dan kemudian juga ghalat, kesalahan, bukan kemudian dibantah dengan kesalahan pula. Bal yusbar, tetapi disabari. Hatta insan idza qudiya alaihi wa nila minhu yasbir wa yahtasib indallah jalla wa ala. Sampai pun seseorang, dalam artian konteksnya adalah individu, person, apabila ada orang yang berlaku aniaya kepada dirinya dan menikam kehormatannya, maka bersabar. Sabar dia. Ihtisab indallah al-ajr, berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqabil al-batil bi batil. Jangan menghadapi kebatilan dengan kebatilan pula. Au yaqabil at-tasmiyah bi tasmiyah, atau menghadapi penamaan dengan penamaan pula. Au yaqabil al-bid'ah bi bid'ah, atau menghadapi bid'ah dengan bid'ah pula. Jangan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Abu Dawud, secara lafaz mungkin redaksinya lupa, mungkin secara makna saja, bahwasannya apabila ada seseorang yang dia itu mencelam dengan sesuatu yang dia ketahui ada padanya, maka jangan kamu balas dia, ya, mencelam dia dengan sesuatu yang ada padanya yang kamu ketahui. Begitu. Rasulullah SAW memerintahkan agar kita justru bersabar. Kalau kita mampu berbuat yang seperti itu, maka wabalu dzalika alaihi, musibah, petaka, kejelekannya itu akan menimpa kepada dia, bukan kepada dirimu. Idza ayyaraka ahadun bima alimahu utama kol alhim, ana lupa lafadznya, bi'aibin atau bima alhim, bi'aibin tanafi wala tu'ayirhu bi'aibin fihi utama kol alhim, ya, ini bahasa ana sendiri. Kalau lafadz hadisnya tidak seperti itu secara makna saja, tapi tidak akan keluar daripada makna yang anda sebutkan tadi insyaallah. Yang intinya kita disuruh bersabar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang mencela kita dengan sesuatu yang dia ketahui aib tersebut ada pada diri kita, maka jangan kita mencari-cari aib dia untuk kemudian kita balas. Sabar. Baik. Ini yang dimaukan oleh saya di sini. Karena hala yufarik akar wa akar, karena yang seperti ini akan kepada bencana lebih besar, akan lebih terjadi banyak perpecahan. Wala tastami'un nufus, dan jiwa-jiwa tidak akan bersatu. Wa qad turiba dzalika wa wujida anna intisaran nas lil asma' a'dham min intisarihim lil haq. Dan sungguh ini sesuatu yang telah benar-benar dicoba dan didapat. Artinya, siapa yang mencoba hal seperti itu pasti akan mendapati kenyataannya memang seperti itu. Dan bahwasannya intisarun nas lil asma' a'dham min intisarihim lil haq. Pembelaan seseorang atau pembelaan manusia terhadap nama itu lebih besar daripada pembelaan mereka terhadap kebenaran. Kalau seseorang sudah berada di dalam satu kubang hizbiyah, maka pembelaan dia terhadap hizbiyahnya itu akan jauh lebih dominan dibandingkan pembelaan dia terhadap kebenaran. Dia tidak bergerak sedikit pun untuk melakukan pembelaan di saat Islam yang diserang, tapi dia akan tidak hanya sekedar bergerak, dan dia akan menggerakkan orang lain, tidak membiarkan seorang pun untuk tinggal diam di saat kemudian namanya, nama hizbinya, nama kelompoknya, nama tokohnya, nama slogan daripada kelompoknya itu disinggung. Habis-habisan dia akan membilang. Waqala man yantasiril haq al-mujarrad. Sedikit sekali orang yang intisornya itu kepada kebenaran semata. Jarang ada orang yang melakukan pembelaan semata-mata karena al-haq. Walakinna idza ja'al ism fa innahu yataharrak akthar wa akthar. Tapi di saat yang datang itu adalah nama, artinya nama itu yang disinggung, sudah dia akan bergerak dengan akthar wa akthar, yakni dengan banyak gerakan dan menggerakkan orang lain. Wajarib hadza fi annahu yuzkar ismu ahad minal mu'azzamin inda ayyi fi'ah minal fi'ah. Yudhkar bi syai mimma qad la yaliq an yudhkar bi, lakin ya'ni mimba bil mithal. Fasa tajid annahu yata'assab lah wa yantasir lah a'adham mimma lau khulifat mas'alah syar'iyah waqa'an nas bi munkar au bi bati. Coba, kata beliau, jaribhat, coba ini. Ini artinya jaribhat, atau curibaha, wa curibaha, kalau dua curibaha berarti bukan PL, tetapi itu ini sudah sesuatu yang telah terbukti. Wa curibaha ini sesuatu yang sudah terbukti nyata. Fi annahu bahwasannya apabila disebut nama seseorang dari kalangan pentolan-pentolan satu jamaah, dari jamaah kelompok-kelompok yang ada, satu tokohnya, tokoh kibarnya disebut dengan sesuatu yang memang sesuatu itu tidak selayaknya untuk disebutkan begitu, sesuatu yang menunjukkan akan intiqas dan perendahan terhadap tokoh tersebut, ini sekedar contoh saja, maka engkau akan dapati bahwasannya seseorang akan ta'assub kepada tokoh tersebut dan akan melakukan pembelaan dengan pembelaan yang besar, lebih besar daripada pembelaan di saat ada masalah syariah yang kemudian diselisihi atau manusia terjatuh dalam kemungkaran atau kebatilan. Dalam perkara-perkara agama, dalam perkara-perkara agama, contoh misalnya kalau di NII itu ada satu tokoh namanya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, ya, kalau nama itu disinggung orang-orang NII marah luar biasa, walaupun singgungan tersebut dalam hal-hal yang memang benar. Kritikan-kritikan yang benar, yang ilmiah, apalagi kritikan-kritikan yang tidak ilmiah. Contoh misalnya Ikhwanul Muslimin, tokoh yang sangat terkenal Hasan Al-Banna, kalau disinggung namanya dengan disebutkan tentang kesalahan-kesalahan dia, mereka tidak akan terima. Disinggung tokohnya Said Kutub, jelaskan tentang kesalahan-kesalahan dia, pengikutnya tidak akan terima, melakukan pembelaan dengan besar, pembelaan-pembelaan dengan luar biasa. Tetapi di saat terjadi berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, bahkan kemurahan itu ada pada diri-diri mereka sendiri, pada kelompok mereka sendiri, mereka tidak bergerak sama sekali. Kerusakan-kerusakan yang ada pada NII yang kemudian mereka tidak sholat karena ini masih frasa Mekah dan semisalnya, bolehnya untuk merampok, merampas harta orang lain, bahkan orang tuanya sendiri karena dikafirkan hartanya itu halal. Allahu Akbar. Orang muslimin juga demikian, tokoh-tokohnya menyeru kepada takri baina sunni wa syiah, pendekatan antara sunni dengan syiah, kesamaan antara sunni dengan syiah, kemudian juga mengajak kepada wahdatul adyan, persatuan agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Kemungkaran sebesar ini dibiarkan di hadapan mereka, mereka membuat berbagai macam partai-partai politik masuk ke dalam parlemen dan sebagainya. Tidak ada ingkarul munkar pada mereka. Tapi kalau tokohnya sedikit saja disinggung, luar biasa urusannya, gawat. Allah musta. Dan itu hanya contoh saja, kalaupun NII ataupun WANI, contoh-contoh yang lain sama. Maka itulah hizbiyah. Allah musta. Adapun pembelaan terhadap ulama dengan cara ilmiah, tidak kemudian dengan membabi buta, maka itu juga merupakan sesuatu yang memang sudah sepantasnya. Tetapi pembelaan yang membabi buta disebabkan hanya karena disebut nama kelompoknya, nama jamaahnya, tokohnya, semata-mata itu tanpa melihat apakah ini kritikan yang baik ataukah tidak, apakah ini masukan yang baik ataukah tidak, apakah orang yang membantah ini dengan tujuan untuk menyelamatkan umat dan menyelamatkan tokoh itu sendiri bahkan, ataukah sekedar ingin mencaci maki dan mencari kesalahan. Nah, ini kan yang perlu untuk dilihat. Adapun hizbiyun, maka tidak, mereka melampaui batas dalam perkara-perkara tersebut. Wa hadza min istilah izai jahiliyah, ini menunjukkan akan semangat jahiliyah yang telah menguasai diri mereka, ala nufus, pada jiwa-jiwa mereka. Wa takathir fi kulli biladil muslimin bila istisna. Wallahu musta'an. Dan ini banyak pada negeri-negeri muslimin tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Wallahu musta'an. Fi hadza al-wajib ala kulli mukhlis an yala an yajma' an-nas ala kalimatin sawa fiha tahkimul kitab wa sunnah wa tiba'u tariqatis salaf wa ilgha'ul asma wa adamu ihdathi ta'asubat allati qatutirun nas wa tufarik anil istima' wa kul nasihin labud an yas'a fiha fidhali. Karenanya wajib atas setiap orang yang mukhlis, orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan, untuk dia berusaha sekuat tenaga bagaimana mengumpulkan manusia, dalam hal ini adalah kaum muslimin, bukan semua manusia, dan terkhusus juga ahlu sunnati wal jamaah, ala kalimatin sawa, di atas satu kalimat yang sama, yakni di dalam kalimat sawa tersebut tahkimul kitab wa sunnah, berhukum kepada Alkitab wa Sunnah, dan mengikuti jalan salaful ummah. Kitab wa Sunnah, ya sepakat, tetapi apakah dengan pemahaman salaful ummah ataukah tidak? Ini yang membedakan biasanya. Ini yang membedakan. Mereka semua hizbiyun, mayoritas mereka, mayoritasnya, mereka mengatakan bersumber atau berhukum dengan Alkitab wa Sunnah. Apa yang menyebabkan mereka jadi berbeda? Pemahaman dalam memahami Alkitab wa Sunnah tersebut. Maka satu poin yang membedakan adalah ittiba tariqatis salaf, mengikuti jalannya salaf. Wa ilgha'il asma wa adami ihdathit ta'assubat allati faqtirun nas, dan membuang nama-nama, berbagai macam nama-nama itu semua buang. Tidak mengadakan berbagai macam ta'asub-ta'asub fanatik golongan yang justru akan memprovokasi manusia dan menceraikan persatuan mereka. Tiap orang yang memberikan nasihat yang ikhlas dalam nasihatnya, tidak bisa tidak untuk berusaha sekuat tenaga dalam perkara ini. Wa ma idza aqrarna fi ayyi baladin kana hadhihi tasmiyat wa sa'ayna fiha aw anna ahlaha radu biha fa innal waqi' lan yakuna saran lana. Adapun jika kita justru kita kokohkan dimanapun berada, di negeri manapun. Kita kokohkan penamaan-penamaan tersebut dan kita berusaha untuk ke arah tersebut, yakni melestarikan daripada penamaan-penamaan tadi. Atau orang-orang yang terlibat dalam hal tersebut, terlibat dalam artian sebagai pengikut daripada kelompok dan golongan-golongan tersebut, mereka ridho dengan pengelompokan tadi. Fainal waqi lam yakuna saron lana, maka realita akan terjadi, yang akan terjadi adalah sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Wa ma muna tajarib katsirah dallat ala annal furqa la ta'ti bi khair. Dan di hadapan kita telah terjadi berbagai macam tajribah-tajribah, banyak sekali berbagai macam pengalaman-pengalaman yang menunjukkan bahwasanya perpecahan tidaklah mendatangkan kebaikan. Kama qala inna salatu wassalam al-furqatu adab, sebagaimana Nabi menyatakan furqah, perpecahan itu adalah adab, petaka, siksa, musibah. Dan di sini saya menyatakan al-furqatu adab sebagai hadis Nabi. Anas ini belum sempat membuka ya. Belum sempat mencoba untuk melihat. Dan ini menunjukkan akan batilnya kalimat ikhtilaf ummati rahmah. Karena di sini Rasulullah SAW menyatakan al-furqatu adab. Bagaimana kemudian ikhtilaf menjadi rahmah? Al-furqatu adab, bukan rahmat. Wal'an an-nas fisah. Sekarang ini manusia berada dalam keluasan. Wa tarajum bil kalam. Rojum bil kalam, saling serang dengan ucapan. Baik, hadis tadi al-furqatu ada, hadis sahih dari sahabat Nu'man bin Bashir dari Nabi SAW dengan lafaz al-jama'atu rahmah wal-furqatu ada. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad atau Buroni dan juga Al-Baihaqi. Nas fisaah, sekarang ini manusia dalam keluasan. Watarojum bil kalam, dan mereka kemudian ini melakukan saling serang dengan ucapan-ucapan, saling serang satu dengan yang lain. Lakin lana driman mustaqbal, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Warubama tahawwal atarojum bil kalam ila tarojum bil ghairi. Bisa saja ya, akan berubah dari awalnya hanya sekedar tarojum bil kalam, hanya saling serang dengan ucapan, kemudian akan berubah menjadi saling serang dengan selainnya, yakni maksudnya dengan secara fisik terjadi perang saudara. Kama hadatsa fi ba'dil bilad, sebagaimana terjadi di sebagian negeri. Yani saya menyatakan bahwasanya sekarang ini manusia mungkin masih dalam keadaan fisaah ya. Mungkin mereka kalaupun terjadi khilaf hanya semata saling bantah dengan tulisan, dengan ucapan saja. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bisa jadi akan berubah kejadiannya atau keadaannya tidak hanya sekedar ya tarajum bil kalam, tetapi tarajum bil ghairi, akan saling serang dengan senjata, saling bunuh sebagaimana terjadi pada sebagian negeri. Li hadza usi thullabal ilm mimman yasma'un al'an aw fi ma nastaqbal usihim ala an yajma'un nas ala taqwallah jalla wa ala wa ala luzumil kitabi wa sunnah wa tariqati salafis salih. Karenanya aku berikan wasiat kepada para thullabul ilm dari orang-orang yang mendengarku saat ini ataupun yang akan datang nanti, aku nasihatkan mereka agar mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan manusia dan mengumpulkan manusia di atas taqwallah azza wajal, agar senantiasa manusia berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasul dengan pemahaman salafus salih, wa anna izaman nas au da'watahum ila alkitab wa sunnah wa tariqati salafus salih yajib an takuna mutakhallisah minat tanabuz bil alqa wa min alqadar wa mimma yaj'alu nufus tathuru fiha tawair jahiliyah wa yathuru fiha alghadab albatin wal hamiyah hamiyatul jahiliyah ba'da an adzab Allah azza wa jalla 'anna dzalik. Dan beliau juga menyatakan dan bahwasannya ilzamnya kepada manusia, yakni mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan Alkitab wa Sunnah dengan jalan salafus salih, itu wajib, wajib untuk terlepas dari berbagai macam julukan-julukan yang jelek. Ini wallahualam apa yang beliau maksudkan di sini dalam artian apa istilahnya nasihat ini, apakah beliau memandang dari apa yang terjadi, dan kejadian memang tidak hanya akhir-akhir ini saja ya, semenjak zaman dahulu kala, dan apa yang dilihat oleh Syekh pada masa beliau tersebut, tanabuz bil alqab, saling serang dengan memakai berbagai macam gelaran-gelaran yang jelek, menyerang satu dengan yang lain dengan gelaran-gelaran yang jelek tersebut. Yang akan membangkitkan berbagai macam semangat-semangat jahiliyah pada diri kaum muslimin, dan akan menggelorakan berbagai macam kemarahan-kemarahan yang batin, dan akan membawa kepada fanatisme jahiliyah setelah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kita hal-hal tersebut. Jadi di sini yang dinasihatkan oleh Syekh dua. Nasihat yang pertama adalah ya, agar senantiasa kita sebagai para thullabul ilm untuk mengumpulkan manusia di atas taqwallah azza wajalla, mengajak manusia untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah difahami salafil ummah, berpegang teguh dengan hal tersebut. Yang kedua, di dalam kita mengajak manusia berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah dengan pemahaman salaful ummah itu, jangan kemudian sambil menyerang pihak-pihak yang lain maksudnya. Nah, ini yang Anda katakan tadi, Anda enggak paham maksud daripada kalimat ini. Jangan sambil menyerang pihak-pihak yang lain dengan tanabus bil alqab, dengan saling celah satu dengan yang lain. Kalau sekarang ini mungkin kita bisa sebutkan seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Hadi, Dr. Muhammad bin Hadi. Bukannya yang di bantah adalah ahlul batil, tapi justru dia menjelek-jelekkan ahlus sunnah sendiri. Dia katakan bulan demikian, alam demikian, dijelek-jelekkan dengan bahasa-bahasa yang sangat kasar. Atau seperti yang dilakukan Hajuri sebelum itu. Hajuri luar biasa, habis-habisan. Dia mungkin satu sisi ingin mengajak kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaful ummah, tetapi cara dia yang luar biasa justru bukan kepada pemahaman salaful ummah, karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang ada pada dirinya yang telah ditulis oleh para masyayikh, para ulama. Dengan pemahaman sebagian daripada pemahaman mandiri, dia mengatakan tidak ada itu pembagian ahlul bid'ah da'iyah dengan wiru da'iyah, padahal itu pembagian yang masyru, pembagian yang ma'ruf di kalangan para ulama. Berapa kali Syekh Robi menyebutkannya dan mengulang-ulang dalam banyak julus beliau. Dibedakan, dan Yahya Hadir mengatakan tidak ada ya. Ahlul bid'ah kok da'iyah dan wiru da'iyah, semua ahlul bid'ah itu da'iyah ila bid'ati. Da'iyah itu tidak mesti dengan suara, dengan tindakan dia, dengan perbuatan dia, itu sudah da'iyah. Sehingga taksim pembagian ahlul bid'ah ila da'iyah wa wiru da'iyah ada kalamun farik, ini adalah omong kosong. Hada taksimun batil. Ini Hajuri. Ini tuh penyimpangan yang mungkin sangat ringan dibandingkan dengan berbagai macam hal-hal yang lain yang begitu sangat banyak yang ada pada dirinya. Allah musta'an. Setelah dia mengubarkan berbagai macam ucapan-ucapan tanabus bil alqab yang sangat buruk kepada saudaranya sendiri, yang tinggal juga di Damaskus juga, yang merupakan senior juga, yang diberikan tazkiyah juga oleh Syekh Mukbil, juga dimasukkan dalam wasiatnya Syekh Mukbil juga pada waktu itu, Syaikhul Rahman Marif, dikatakan berbagai macam kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas. Tanabus bil alqab, Sa'ubid al-Jawiri habis-habisan kata-kata ini dengan wes luar biasa. Karena abis bila Allah, ini diantara yang dimaukan oleh Syekh Saleh Allah alam besar. Dan sebelum Hajuri ada Fali al-Harbi atau Fauzi al-Athari. Fauzi al-Athari ini juga termasuk daripada tokoh-tokoh yang suka tanabut bil alqab, Fali al-Harbi lebih-lebih lagi. Sebelum itu, dan itu merupakan kedengkotnya, adalah Mahmud al-Haddad al-Misri yang digelari dengan Haddadi, atau dinisbatkan kepadanya satu firqah, firqah Haddadiyah, yang suka dengan, yang sangat gemar sekali dengan yang namanya tanabus bil alqab. Wallahu musta'an. Sehingga kita ahlus sunnah wal jamaah di saat membantah, maka lihat bantahan-bantahan Syarubi sangat ilmiah. Di saat beliau membantah Fali al-Harbi, tidak kemudian menyebut nama Fali kemudian disimpangkan namanya menjadi sesuatu yang lain atau digelari dengan gelaran-gelaran yang lain, tidak. Yang dibantah juga merupakan penyimpangan-penyimpangan manhajiahnya, tidak kemudian tentang akhlaknya, perangainya, apalagi tentang mungkin ada aib fisiknya dan sebagainya, sama sekali tidak. Apalagi menyinggung tentang keluarganya, ini pada Al-Harbi istrinya begini, tidak. Manhajnya dijelaskan tentang sisi penyimpangan-penyimpangannya, dan itu akidah Ahlussunnah. lihat saja tulisan-tulisan asatidah kita, asatidahnya lo ya, asatidah kita. Ya, kalau ikhwah mungkin ikhwah masih kadang ya, ya dimaklumi saja karena kejahilan mereka menjelekkan sururi tentang wah postingannya mereka itu gini-gini, akhwatnya enggak bercadar, akhwatnya menyebutkan tentang ustadz-ustadznya cakep-cakep. Nah itu enggak ilmiah sama sekali, ya, enggak ilmiah. Kalau asatidah yang berbicara di saat kemudian hendak menunjukkan tentang penyimpangan-penyimpangan daripada sururi misalnya, akan disertai dengan data-data akurat tentang penyimpangan tersebut. Di sisi penyimpangan tersebut secara ilmiah, bukan menyebutkan tentang aib-aib mereka. Itu bukan mata ahli sunnah. Mana ahli sunnah tidak kemudian semata-mata menyebutkan tentang aib-aib mereka, tetapi penyimpangan manhaj mereka, penyimpangan-penyimpangan. Wa idza radina bima nahnu alaihi fa innana narda bi ghairil haq. Kalau kita kok ridho dengan apa yang kita berada padanya saat ini, berarti kita ridho dalam sesuatu yang bukan di atas kebenaran. Ya, ini kalau seperti tadi itu, ridho dengan tasmiyah-tasmiyah yang ada, ridho dengan berbagai macam furqah-furqah dan firqah-firqah yang ada juga. Nah, perbedaan-perbedaan dan kelompok-kelompok yang ada. Kok kita ridho, maka berada di atas kebatilan. Ridho bukan pada perkara yang hak. Artinya berbagai macam kelompok-kelompok yang ada sekarang ini kemudian dikatakan itu semua kan baik, itu semua kan memperjuangkan Islam, semua mereka kan mengajak kepada agama Islam, hanya mereka memiliki cara masing-masing tabligh dengan caranya, dengan kelembutannya, ya, dengan door to door, ya. Bagus, lihat kebaikannya, akhlak budi pekerti mereka yang baik, yang halus. Kemudian ikhwanul muslimin, ya, kita hargai mereka, mereka berjuang memperjuangkan Islam ini melalui, ya, melalui apa? Parlemen, melalui partai politik. Tetapi yang mereka perjuangkan adalah Islam secara formal. Ada lagi NII, Hizbut Tahrir. Ya, kita hormati mereka, mereka saudara kita. Ini semua adalah rahmat dari Allah. Ikhtilafu ummati rahmah. Mereka memperjuangkan dengan cara mereka, ya, dengan underground, dengan bawah tanah. Apalagi kelompok yang lain. Ada lagi jihadi. Mereka memperjuangkan juga sama Islam, ingin mendirikan daulah, khilafah Islamiyah di atas muka bumi ini. Maka kita semua harus saling menghargai, dan itu semua adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi, sehingga kita harus meridhoinya. Kalau seperti ini cara berpikir kita, fa inna nardha bi ghairil haq, berarti kita meridhoi sesuatu yang bukan merupakan kebenaran. Fa wajib an yubri al-insan dhimmatahu tujah dhalik. Wajib untuk seseorang melepaskan tanggungannya pada sisi tersebut, yakni untuk jangan sampai ada keriduan terhadap hal tersebut. Wala yakhudhu fi ma yuhibbullah wa yardha. Dan agar jangan khaut berdalam-dalam pada perkara-perkara yang apa-apa yang telah jelas mana yang Allah cintai, mana yang Allah ridhoi. Perkaranya sangat jelas. Jangan kemudian menganggap hal itu sebagai apa? Sebagai sesuatu yang dicintai oleh Allah atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara dicintai dan diridhai itu sudah sangat jelas perkaranya. Jangan kau berdalam-dalam, oh, ini kan dicintai, oh ini kan begini, oh ini kan begitu. Jangan. Jangan seperti ucapan salah seorang tokoh yang mengatakan dari berbagai macam pihak itu kita ambil baiknya. Dari Salafi kita ambil akidahnya lurus. Dari tabligh kita ambil akhlaknya, budi pekertinya baik. Dari ikhwani kita ambil politiknya. Dari apalagi? Semuanya diambil. Allahumma astaghfirullah. Sedangkan Islam itu kan satu. Siapa yang berada di atas al-Islamus sahih, maka terkumpul padanya seluruh daripada itu semua. Akhlak, bagaimana akhlak dalam Islam? Apakah seperti akhlaknya tabligh, mengajak orang ke masjid, kemudian setelah itu yang tidak bisa sholat ya tetap tidak bisa sholat, tidak bisa wudhu ya tetap tidak bisa wudhu, yang sholatnya masih ya istilahnya tidak tahu bagaimana sholat yang benar, rapatnya shof dan sebagainya, tetap seperti itu. Coba, tidak diajarkan ilmu. Dalam keadaan kalaupun mereka masih ada yang suka dengan berbagai macam klenik-klenik, ya tetap dibiarkan. Bahkan kalau dengan tokoh, sebagian tokoh mereka itu ya, masih menggunakan berbagai macam jimat-jimat. Karena mereka sufi, masih berbagai macam kemaksiatan, bahkan sampai pada taraf kesyirikan. Bahkan di masjid-masjid mereka, dan itu masjid-masjid, istilahnya masjid-masjid menjadi rujukannya mereka, masjid-masjid besarnya mereka, ada kuburan-kuburan di dalamnya. Bagaimana sih? Apakah bisa diambil seperti itu? Akhlak yang bagaimana yang dimaukan? Politik, dalam berpolitik Islam pun telah mengajarkan bagaimana politik ya, yang syar'i ya. Banyak kitab membahas tentang asyasa asyariyah, asyasa syariyah, politik Islam, politik yang syar'i. Banyak kitab-kitab yang bahas tentang masalah tersebut. Sehingga tidak bisa untuk kemudian diambil seperti yang tadi disebutkan, kalau berpolitik ambil caranya wani misalnya. Apa yang bisa diambil dari mereka? Apa yang bisa diambil sekarang ini? Allahumma sallam. Masuk demokrasi, pemilu ini itu, insyaallah. Allahumma sallam. Pencalonan diri, menghabiskan ratusan juta untuk mencalonkan diri, wanita, perempuan, dipajang di mana-mana foto-fotonya, harus berbicara di hadapan halayak, sudah ya tilap tahu ini dan sebagainya, luar biasa bisa disebutkan kemungkinan. Kemudian yang diperjuangkan apa di situ? Yang diperjuangkan apa sih? Bukan syariat Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan. Itu akan menjadi malapetaka di akhirat. Lebih baik kita mati berkalang tanah tanpa sedikit pun untuk mempertanggungjawabkan perkara tersebut, insyaallah Subhanahu wa taala, daripada terlibat dalam perkara yang berat. Libatkan diri dengan hukum jahiliyah. Diperjuangkan apanya? Allahumma musta'an. Kalau mau memperjuangkan, perjuangkan tentang perundang-undangan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman salafi ummah, dengan cara dakwah itu memperjuangkan Islam. Itu memperjuangkan Islam. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bukan melalui parlemen-parlemen. Allahumma shalli. Baik, ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Nah, kita sudah menawa sallallahu alaihi wasallam.